Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Hingga di kesempatan pagi hari ini, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah jelaskan bahwa di antara bentuk pendidikan kepada anak adalah hendaknya anak diajarkan untuk menjadi sosok yang amanah, sosok yang bisa menjaga rahasia, tidak membocorkan rahasia yang telah diamanahkan kepadanya. Kemudian juga sudah kita jelaskan pula pada pertemuan yang terakhir bahwa kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak tidak kemudian menghalangi beliau untuk bersikap tegas kepada anak-anak. Kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, beliau alaihi salatu wasalam tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat kepada mereka. Seperti yang beliau katakan, "Lau anna waladhi nafsi biyadih, ya waladhi nafsi biyadihi, lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat, la qata'tu yadaha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apabila Fatimah putriku sendiri, ini putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, la qata'tu yadaha, maka aku akan potong, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada anak tidak serta-merta kemudian membuat kita bersikap tidak adil atau bersikap tidak tegas kepada mereka. Baik. Demikian juga ketegasan beliau ya ketika melihat cucu beliau, cucu yang sangat beliau cintai, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, ketika itu memakan harta sedekah di mana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh makan harta sedekah, maka beliau langsung memberikan teguran, langsung memerintahkan Al-Hasan bin Ali untuk mengeluarkan kurma yang dia makan, ya. Tidak kemudian biarkan saja karena ini anak-anak yang saya sayangi, anak yang saya cintai. Tidak. Beliau tidak membiarkan kesalahan tersebut, bahkan memberikan teguran. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita suatu keteladanan, walaupun kita sangat menyayangi anak kita, bukan berarti kita tidak bersikap tegas kepada mereka. Baik, sekarang kita masih membahas hubungan antara kecintaan dan ketegasan. Jadi kita akan bacakan bagaimana sikap para sahabat, ya. Terutama sahabat Umar bin Khattab, yang beliau ini adalah hasil didikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dan para sahabat secara umum ini adalah murid-muridnya Rasulullah, hasil didikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat bagaimana praktek mereka terhadap kaidah ini. Ya, kaidah bahwa kecintaan kepada anak tidak serta-merta membuat kita tidak bersikap tegas kepada mereka. Bagaimana prakteknya? Ya. Atau kecintaan kepada anak tidak menghalangi sikap tegas kita kepada anak. Ini suatu kaidah ya. Nah, bagaimana praktek para sahabat? Qala wa hakada ta'allama min Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum. Dan demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belajar atau mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil ilmu tentang bagaimana berbuat adil kepada anak, bersikap tegas kepada anak. Qala fanzur ila hadhihi ar-ra'fah war-rahmah ma'al adli wal insaf min amiril mu'minin Umar. Coba Anda perhatikan bagaimana kelemah lembutan dan kasih sayang yang disertai dengan keadilan dan ketegasan dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Ihtahdurul wafat fayatlubu minhu an yusya bil khilafati li syakhsin ba'dahu fayusi qailan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelang wafat, ya, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya, kemudian di akhir hayat beliau, sebelum beliau meninggal dunia, yatlubu minhu an yusibil khilafah. Orang-orang yutlab ya, diminta kepada beliau agar beliau berwasiat tentang kekhilafahan. Maksudnya barakallahu fikum, berwasiat tentang siapa yang akan menjadi khilafah setelah beliau meninggal dunia. Ya. Fayusi qailan, maka kemudian beliau pun memberikan wasiat sambil mengatakan, "Ma ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar awir rahat alladzina tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak mendapati ada orang yang berhak untuk kekhilafahan ini dari sekelompok orang ini." Itu sekelompok orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau ridha kepada orang tersebut. Fasamma Aliyan wa Utsmana wa Zubaira wa Talhata wa Sa'dan wa Abdurrahman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan tentang 6 orang. 6 orang yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 6 orang inilah calon khalifah pasca beliau wafat. 6 orang inilah yang nantinya berunding untuk menetapkan siapa yang menjadi khalifah pasca wafatnya beliau. Ya. Dan ke-6 orang ini adalah 6 orang yang dimasukkan atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini 6 orang yang tersisa. Kan 10 orang yang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga itu ada 10 ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah. Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'id ibn Zaid, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini 10 orang yang dijanjikan surga, disebutkan dalam satu rangkaian, mereka termasuk orang-orang yang masuk surga. Baik. Nah, ketika itu Abu Bakar sudah meninggal dunia. Umar menjelang wafatnya. Tinggal 8 orang. Ya. Ada 8 orang yang belum disebutkan. Abu Ubaidah sudah meninggal dunia kena wabah taun. Kena wabah taun di masa kekhilafahan Umar, berarti tinggal 7. Ya. Kemudian kenapa di sini namanya yang disebutkan cuma 6? Kita bisa melihat keadilan dan objektivitas Umar bahwa beliau ini anti nepotisme. Yang tidak disebutkan masih tersisa 7 ya. Karena Abu Bakar sudah meninggal, Utsman menjelang wafatnya, Abu Ubaidah sudah meninggal. Masih tersisa 7. Tapi kenapa yang disebutkan oleh Umar ini hanya 6 orang? Siapa yang absen, yang tidak disebutkan oleh Umar? Jawabannya adalah Sa'id bin Zaid. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ke dalam barisan orang-orang yang bermusyawarah? Kemungkinannya wallahu taala alam, karena Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar. Ya. Adik iparnya Umar, suami dari Fatimah binti Khattab. Jadi tidak dimasukkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi tinggal 6 orang dari al-asyarah al-mubasysyaruna fil jannah. Tinggal 6 orang dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan secara beriringan dalam hadis. Nah, inilah sebabnya kenapa kok Sa'id bin Zaid tidak ikut. Ya. Nah, kalianlah yang berunding. 6 orang inilah yang berunding. Ya, qala yushhidukum Abdullah ibnu Umar. Tolong nanti Abdullah bin Umar yang menjadi saksi kalian. Ya. Tolong kalian jadikan Abdullah bin Umar yang jadi saksi bagi kalian, walaisa lahu minal amri syai'. Ya. Adapun dalam urusan kekhilafahan, maka dia tidak memiliki hak sama sekali. Cukup dia menyaksikan perundingan kalian, musyawarah kalian, tapi jangan kemudian dia diangkat sebagai khalifah. Kahai'ati ta'ziyatu kahai'ati ta'ziyatilahu. Ini seperti bentuk hiburan kepada Abdullah bin Umar. Ya, artinya kan yang baru meninggal ini bapaknya. Bapaknya sebagai khalifah baru meninggal dunia. Ya, bagaimana bentuk hiburannya? Ya sudah, kamu jadi saksi, kamu ikut nonton bagaimana ini keenam orang sahabat yang telah diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berunding siapa yang menjadi khalifah pasca wafatnya bapakmu. Ya. Nah, di sini ada penggabungan antara rasa cinta dan keadilan. Bentuk rasa cintanya bagaimana? Umar memberikan hiburan kepada anaknya. Nak, nanti kalau ada orang lagi berunding tentang siapa pengganti bapakmu, kamu ikut lihat. Ya, jadi dia tidak diabaikan begitu saja, tapi diberi peran melihat bagaimana proses pemilihan khilafah khalifah pasca bapaknya wafat. Namun ada sisi adilnya Umar. Apa sisi adilnya Umar? Umar tidak kemudian menjadikan anaknya sebagai salah satu calon khalifah. Kenapa? Karena yang lebih utama dari anaknya jauh lebih banyak. Inilah yang katanya apa? Menggabungkan antara kecintaan dan keadilan. Ya. Beliau cinta kepada anaknya, tahu anaknya sedang sedih. Bapaknya baru saja ditikam dan akan segera meninggal dunia. Tapi tidak mungkin kemudian dia menjadikan anaknya menjadi khalifah dalam keadaan masih banyak yang lain yang lebih utama. Akhirnya apa? Ya, beliau tetap melimpahkan musyawarah untuk pemilihan khalifah kepada orang yang berhak. Anaknya kemudian diminta untuk menjadi saksi. Masya Allah, win-win solution. Anaknya terhibur, kemudian apa? Keadilan tetap didapatkan. Sering terharu kita ya kalau dengar seperti ini ya, bagaimana jangkauan pemikiran para sahabat ya ketika itu. Kemudian kata Syekh Mustafa Al-Adawi, "Wandur ila qawlihi wa yushhidukum Ibnu Umar wa laisa lahu minal amri syai." Coba Anda perhatikan ya, ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, "Biarkan Abdullah bin Umar menjadi saksi bagi kalian, namun dia tidak punya wewenang sama sekali dalam kepemimpinan." Ya. Dalam permasalahan kekhilafahan. Fahakun innaha ra'fatun wa rahmah bil ibni walakinnaha ma'adin wa insaf. Maka kita bisa melihat ya, tentu ini benar-benar merupakan sikap yang lemah lembut, rahmat dan kasih sayang terhadap seorang anak, akan tetapi disertai dengan keadilan dan sikap insaf, sikap yang tegas. Masya Allah. Qala Ibnu Umar bil amsi kana yara abahu khalifatan lil muslimin thumma mata abuhu fa aqallu ma yaf'alu ma'ahu annahu yahduru majlisa al istikhlaf. Ibnu Umar baru saja dia menyaksikan bapaknya menjadi khalifah bagi kaum muslimin, kemudian bapaknya meninggal, maka paling tidak apa yang bisa dilakukan oleh Ibnu Umar adalah dia menghadiri majlis pemilihan khalifah yang baru. Mujarradul hudur lil musawati lil muwasati wa ta'ziyah. Sekedar hadir sebagai bentuk hiburan bagi beliau. Walakin fil majlisi man hum ahaqqu minhu wa aula. Akan tetapi tentunya dalam majlis pemilihan khalifah tersebut ada orang-orang yang lebih berhak dari beliau, ada orang-orang yang lebih utama dari beliau. Fahina idin qala Umar wa yushhidukum Ibnu Umar wa laisa lahu minal amri syai'. Maka hendaknya Ibnu Umar menjadi saksi bagi kalian, namun dia tidak punya kewenangan sama sekali dalam kekhilafahan. Masya Allah ya. Jadi beliau dua-dua anaknya diberikan hiburan karena bentuk kasih sayang beliau, di sisi lain keadilan tetap ditegakkan. Fasubhanallah, maha suci Allah. Kaifa turabbi haula ala hadzal adl wal insaf ma'a rahmati wa ra'fah. Coba lihat bagaimana mereka dididik ya di atas prinsip-prinsip keadilan dan keinsafan, namun disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Fa rahmatullahu alaihim wa ridwanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Salafun salih. Ya, mereka adalah generasi yang terbaik. Bahkan dalam mendidik anak-anak mereka, ya, mereka menunjukkan ya cara yang begitu gemilang, cara yang demikian baik dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, tetap menunjukkan kasih sayang namun tidak meluputkan mereka dari prinsip-prinsip keadilan. Masya Allah. Kemudian contoh lain. Ya, ini masih dari Umar. Kenapa dari Umar? Karena Umar memang posisinya sebagai khalifah. Banyak hukuman yang beliau tetapkan. Nah, di antara hukuman-hukuman yang beliau tetapkan, ya, ini beliau terapkan kepada anak beliau sendiri. Jadi hukum di masa Umar tidak tebang pilih. Yang dekat dengan penguasa kemudian dibebaskan, yang tidak memiliki hubungan dengan penguasa ditegakkan hukuman padanya. Ini melebihi hanya sekedar kedekatan, tapi anak, ya, anak khalifah melanggar aturan, ya, diberi hukuman yang tegas. Beda jauh dengan apa yang ada di masa sekarang. Ya, di masa sekarang hukum demikian timpang. Orang yang memiliki kedekatan kepada pihak penguasa, ya, dia bisa bebas melenggang. Sedangkan orang-orang yang, ya, tidak memiliki kedekatan, ya, dihukum dengan hukuman yang demikian berat. Kata beliau, wa hadhil mahabbah allati fi qalbi Umar libnihi la tamna'uhu min iqamati hududillahi alaihim idza hum irtaqabu ma yujibu alaihimul had. Ya. Maka kecintaan yang ada pada hati Umar terhadap anak-anaknya tidaklah kemudian mencegah Umar untuk menegakkan hukum Allah atas mereka. Ya, hukum had yang telah Allah tetapkan atas diri mereka. Ketika memang mereka, yakni anak-anak tersebut, melakukan pelanggaran yang mewajibkan mereka diberikan hukuman. Ya. Qala faqad qama Umar bijildi ba'du abna'ihi lamma thabata anhu annahu syaribal khamr. Maka Umar telah melakukan hukuman cambuk. Ya, memberikan hukuman cambuk kepada anak-anaknya. Anak-anak yang sangat beliau cintai diberi hukuman cambuk. Barakallahu fiik. Lama sabata anhu annahu syaribal khamr. Ketika memang terbukti anak-anak tersebut minum khamr. Ya, orang yang minum khamr dihukum cambuk. Nah, ini anak khalifah minum khamr. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tidak kemudian, ya, melepaskan anak-anaknya tersebut. Tidak kemudian melepaskan anak-anaknya tersebut, tapi tetap memberikan hukuman. Ada dua kasus, ya, yang dicatat di sini, ya, terjadi pada dua orang anaknya Umar. Yang pertama terjadi pada Ubaidullah ibnu Umar, yang kedua terjadi pada Abdurrahman bin Umar. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa kok mereka minum khamar, Ustaz? Ya, namanya juga masih manusia, ya, manusia biasa. Ya, kadang-kadang mereka terjatuh pada perbuatan dosa, termasuk minum khamar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya. Setiap anak Adam pasti dia pernah melakukan dosa dan kesalahan, dan yang sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ya, adalah orang yang bertaubat. Ya, maka wajar, ya, dan kemudian itu dihukum, bukan dibebaskan. Ya. Yang pertama, kisahnya Ubaidullah ibnu Umar. Ubaidullah ibnu Umar. Qala akhrajal Baihaqi fi Sunanil Kubra bi isnadin sahihin an Sa'ib ibn Yazid. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari As-Sa'ib bin Yazid. Beliau mengatakan, sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Dzukirali anna Ubaidallah ibn Umar wa ashhaban lahu syaribu syiraban." Disebutkan kepadaku atau dilaporkan kepadaku bahwa Ubaidullah putraku dan juga teman-temannya telah meminum khamr. Wa ana sa'ilun anhu fa in kana yuskir hadattuhum. Kemudian aku pun bertanya kepada mereka, kalau kemudian mereka mengakui dan mereka mabuk, hadatuhum, maka aku akan tegakkan hukuman had kepada mereka, hukuman cambuk kepada mereka. Qala Sa'ibu faraaituhu yahudduhum. Maka Sa'ib perawi hadis ini mengatakan, aku pun menyaksikan Umar radhiyallahu ta'ala anhu mencambuk mereka. Bukan hanya omong kosong saja. Tapi ketika benar-benar terbukti anak-anaknya ini mabuk, ya, minum khamr sampai mabuk, maka kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu menegakkan hukum cambuk kepada anaknya sendiri, kepada putranya sendiri. Ya. Bahkan hukuman yang diberikan kepada anaknya ini lebih berat. Ya, ada hukuman had sebagai hukuman dia minum khamr, ditambah lagi hukuman yang lebih berat sebagai bentuk takzir, ya, bentuk hukuman tambahan kepada sang anak karena posisinya sebagai anak khalifah. Ya, anak khalifah minum khamar, ini suatu preseden yang buruk, ya, menimbulkan citra yang buruk. Bagaimana mungkin, harusnya dia menjadi contoh, tapi dia malah minum khamar, maka ditambah oleh Umar hukumannya. Ya. Hal ini dikisahkan ya dalam riwayat selanjutnya, wa akhrajal Baihaqi aidan bi isnadin sahih. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala shariba akhi Abdurrahman Ibnu Umar ya wa shariba mahu Abu Saru'ah Uqbah Ibnu Al-Harith. Ya. Adikku ya, saudara laki-lakiku yang bernama Abdurrahman bin Umar bersama temannya yang bernama Abu Saru'ah Uqbah Ibnu Al-Harith minum khamr. Ya. Wa nahnu bi Misra, dan ketika itu kami berada di Mesir, fi khilafati Umar bin Khattab, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Fasakira, maka kedua orang ini pun mabuk. Ya, Uqbah bin Harith dan adiknya Abdullah yakni Abdurrahman bin Umar. Falamma saha intalaqa ila Amr bin al-As wa huwa amiru Misra faqala. Maka setelah mereka sadar dari mabuknya, mereka berdua ya menghadap kepada Amr bin al-As. Ketika itu Amr bin al-As adalah gubernur Mesir. Di masa kekhilafan Umar, Amr bin al-As ini diangkat oleh beliau sebagai gubernur Mesir. Dan kita bisa lihat ini ya, ini anak didiknya Umar ya, anaknya Umar. Ketika dia minum khamar, bukan kemudian kabur, tahu dia bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Maka apa? Menghadap kepada aparat, minta untuk dihukum. Nggak kemudian kabur, nggak kemudian lari. Ah, mumpung orang nggak tahu ya sudah. Nggak. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Lihat ini bagaimana didikannya Umar kepada anak-anaknya. Abdurrahman bin Umar tahu kalau dia sudah melakukan pelanggaran, yakni dengan minum khamar. Maka dia menghadap kepada aparat untuk diberikan hukuman. Dalam hal ini menghadap kepada Amr bin al-As, gubernur Mesir. Apa yang mereka berdua ucapkan? Faqala tahhirna fa inna qad sakirna min syarabin syaribna. Ya, tolong sucikan kami. Artinya bersihkan dosa kami dengan hukuman. Karena sesungguhnya kami telah mabuk dari minuman yang kami minum. Qala Abdullah bin Umar, falam ash'ar annahuma ataya Amr bin al-As. Kata Abdullah bin Umar, saya tidak menyangka kalau mereka berdua ternyata justru menyerahkan diri kepada Amr bin al-As. Faqala fa dzukirali ya fa dzukirali fa dzakarali akhi annahu qad sakir, faqultu lahu ya udkhul ad-dar utahhiruk. Karena sebelumnya saudaraku ini sudah mengatakan kepadaku ya bahwa dia mabuk, kemudian aku mengatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam rumah biar aku beri hukuman kepadamu. Faqala innahu qad hadatsa al-amir. Maka kemudian dia mengatakan bahwa aku sudah menghadap kepada Amir. Ya, kepada Amr bin al-As. Faqala Abdullah faqultu wallahi la tuhlakul yawma ala ru'usin nas. Maka kemudian Abdullah mengatakan, demi Allah, ya jangan sampai engkau dicukur rambutmu, dibotaki rambutmu di hadapan manusia. Udkhul ahlikuk. Masuklah engkau ke dalam rumah biar aku cukur rambutmu. Jadi ada dua hukuman ketika itu. Ya, ada hukuman ta'zir, hukuman cambuk karena minum khamar, kemudian ditambah dengan digunduli. Ya. Maka kemudian sang kakak, yakni siapa? Abdullah bin Umar mengatakan, "Biarkan kamu tetap dihukum, tapi jangan di depan manusia. Biarkan engkau dicukur di dalam rumah saja. Jangan dilakukan di depan manusia." Ya. Wa kanu idza dzaka yahlikuna ma'al had. Dan ketentuan hukum yang berlaku ketika itu ya, para pelaku minum khamar ini dibotaki ya, disertai dengan hukuman had. Jadi ada cambuk, ada hukuman pembotakan. Wa dakhala ma'idar faqala Abdullah fa halaktu akhi bi yadi. Tsumma jaladahuma Amr bin al-As. Maka kemudian akulah yang membotaki rambut adikku, adapun yang memberikan hukuman cambuk dialah Amr bin al-As. Ya, jadi tetap diberi hukuman ya, tetap diberi hukuman. Hanya saja Abdullah bin Umar membotakinya di dalam rumah. Tidak membotakinya di hadapan manusia. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Fasami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bidzalika. Fakataba ila Amr, ya, anib'ats ilayya Abdurrahman bin Umar ala qatabin ala qatab. Fafa'ala dzalika Amr. Kemudian berita ini didengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun memerintahkan kepada Amr, menulis surat kepada Amr agar Abdurrahman bin Umar dikirimkan ke hadapan beliau. Ya. Anib'atha ila Abdurrahman ilayya, ya, anib'ats ilayya Abdurrahman ibn Amr. Abdurrahman bin Umar. Ya, kirimkan kepadaku ala qatabin, ya, di atas pelana. Artinya serahkan Abdurrahman bin Amr ke hadapanku. Fafa'ala dzalika Amr, maka kemudian Amr bin Al-As melakukan perintah Umar. Falamma qadima Abdurrahman ala Umar jaladahu wa aqabahu min ajri makanihi minhu. Maka ketika Abdurrahman datang ke hadapan Umar, maka Umar kembali mencambuk, ya, anaknya tersebut dan memberikan hukuman min ajri makanihi minhu, karena posisinya sebagai anak Umar, sebagai anak khalifah. Bukan sebagai hukuman had karena dia mabuk. Kenapa? Karena sudah dihukum sama Amr bin Al-As. Jadi ini hukuman ekstra dari Umar. Kenapa? Karena dia anak khalifah. Ya, anak khalifah ini justru lebih berat hukumannya. Dia seharusnya menjadi contoh di hadapan masyarakat, bukan kemudian malah mabuk-mabukan. Maka kemudian ditambah hukumannya oleh Umar. Dicambuk oleh Umar, ya, sebagai bentuk hukuman dari beliau. Tuma arsalahu falabitha ashhuran sahihan tuma asabahu qadruh. Maka setelah dicambuk oleh bapaknya Umar, Abdurrahman pun dibebaskan, ya, lalu selama beberapa bulan kondisinya sehat walafiat, namun kemudian dia pun meninggal dunia. Ya. Fayahsabu amatun nas annahu mata min jildi Umar. Maka kebanyakan manusia mengira bahwa dia mati karena hukuman yang diberikan oleh Umar, cambukan yang diberikan oleh Umar. Walam yamut min jildihi, ya, atau min jaldihi. Yang demikian ini padahal bukanlah si Abdurrahman itu meninggal dunia karena cambukan Umar, karena sebab yang lain. Ya, jadi kata Abdullah bin Umar, matinya itu bukan karena cambukan. Kenapa? Karena setelah beberapa bulan, setelah dia dicambuk oleh bapaknya, dia masih hidup. Dia masih hidup, ya, sehingga enggak benar apa yang diucapkan oleh manusia bahwa dia mati karena cambukan bapaknya. Sama sekali bukan. Ya, sama sekali bukan. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana ketegasan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, anaknya mabuk, ketahuan mabuk, beliau tetap memberikan hukuman walaupun dia cinta kepada anaknya. Bahkan dia beri hukuman yang lebih tegas. Ya, kamu itu anak khalifah, enggak pantas melakukan hal yang demikian, tambah lagi hukumannya. Bukan tak hukuman had, ya, hukuman had sudah diberikan oleh Amr bin Al-As. Tapi diberikan hukuman tambahan, ya, kata dalam riwayat ini disebutkan min ajri makanihi minhu, karena kedudukannya Abdurrahman bin Umar sebagai putra seorang khalifah. Masya Allah, ya. Makanya kita lihat, ya, sejahtera sekali, ya, masyarakat di masa Umar bin Khattab. Karena demikian keadilan yang diberikan kepada diberikan oleh beliau kepada siapapun. Ya. Kemudian contoh lain dari Umar, ini masih contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bahwa beliau, walaupun beliau sayang dan bangga kepada anaknya, tapi tidak kemudian membuat dia melakukan pilih kasih. Ya, pilih kasih terhadap sang anak. Qala wa rajuli an yafraha bi tawaqqu'i auladihi wa najahihim. Boleh bagi seorang ayah untuk, ya, bergembira dengan keunggulan dan kesuksesan anaknya. Tetapi ujung-ujungnya nanti apa? Walaupun Anda bangga terhadap anak Anda, tidak boleh kemudian bersikap tidak adil atau menjadikan anak Anda atau pilih kasih kepada anak Anda. Ya. Qala fahadhi Umar, maksudnya bersikap kepada orang lain ya. Ketika bersikap kepada orang lain, tidak boleh kemudian karena Anda cinta kepada anak, bangga kepada anak, hak orang lain itu menjadi hilang. Enggak boleh yang seperti ini. Qala fahadha Umar radhiyallahu anhu lamma sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa fihim Abdullah ibnu Umar wa huwa asgharuhum hina idzin. Coba simak bagaimana Umar radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, dan di dalam majelis itu terdapat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam keadaan Abdullah bin Umar itu merupakan sosok yang paling muda ya di tengah-tengah mereka. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mithlul muslim fahadithuni mahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang tidaklah jatuh daunnya dan dia semisal dengan kaum muslimin. Maka coba kalian sebutkan kepadaku pohon apakah itu. Ya, jadi ini Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang sebuah pohon. Ya, tentang sebuah pohon yang daunnya itu tidak jatuh. Demikian juga keadaannya seperti keadaan seorang muslim. Qala fa waqa'a an-nasu fi syajaril bawadi fi syajaril bawadi. Maka orang-orang mengira di majelis itu ya, orang-orang mengira bahwa pohon yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pohon yang terdapat di dusun-dusun, di pedalaman-pedalaman kampung. Adapun Abdullah mengatakan, qala Abdullah fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Adapun menurutku pohon tersebut adalah pohon kurma. Pohon yang banyak manfaatnya ya, sebagaimana seorang muslim, sebaik-baiknya muslim adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Maka pohon yang seperti keadaan seorang muslim, kata Abdullah bin Umar, ya pohon kurma. Semua bagiannya bisa bermanfaat. Pelepahnya, kemudian kurmanya, batangnya, ya bahkan biji dari kurma ini semua bisa dimanfaatkan. Ya banyak sekali manfaat yang diperoleh dari pohon kurma. Sehingga aku berpikir, kata Abdullah bin Umar, bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon kurma. Ya, fastahyait, akan tetapi aku merasa malu. Ya, ini tingginya adabnya Abdullah bin Umar. Beliau tahu jawabannya, tapi karena di sana banyak sekali sahabat-sahabat yang lebih tua, sahabat-sahabat yang senior, dia mengurungkan ya niatnya untuk menjawab. Fastah yaitu aku merasa malu. Tsumma qalu haditsna mahi ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, tolong sebutkan kepada kami pohon apa yang kau maksud wahai Rasul. Faqala hiya nakhlah. Maka Nabi SAW mengatakan, yang aku maksud adalah pohon kurma. Cocok dengan apa yang di benaknya Abdullah bin Umar, bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Qala ibn Umar, kemudian ibn Umar mengatakan, fadzakartu dhalika li Umar. Maka aku ceritakan ini ya, apa yang ada di belakang panggung, ya aku ceritakan kepada bapakku. Kemudian kata Umar, li antakuna qulta hiya nakhla ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Wahai anakku, kalau tadi kamu sebutkan jawabanmu tadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini lebih aku cintai daripada perkara demikian dan demikian. Maksudnya aku bangga sekali kepadamu kalau engkau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabanmu tadi, aku sangat bangga kepadamu. Ya, ini menunjukkan kebanggaan Umar kepada anaknya Abdullah. Ya, dan kecintaan beliau kepada putranya tersebut. Fandur ila hubbi Umar li tafawuki waladihi wa tamannihi law kana ajaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda perhatikan bagaimana cintanya Umar kepada anaknya, ya. Ya, karena dan dia sangat berharap, ya. Dia sangat bangga kepada keunggulan anaknya dan sangat berharap, ya, kalau-kalau dia memberikan jawaban tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi hadhil mahabbah la tahmilu Umar ala dhulmil akharin. Akan tetapi kecintaan ini, kebanggaan ini atas keunggulan yang dimiliki oleh anaknya tidak kemudian menggiring Umar untuk melakukan kedzaliman kepada yang lainnya. Nah, jadi beliau bukan hanya sekedar ingin menyebutkan bagaimana sikap kita ketika anak memiliki prestasi, ya. Kita boleh-boleh saja memberikan apresiasi dan dorongan kepada anak tersebut. Namun jangan sampai kemudian menggiring kita melakukan kedzaliman kepada yang lainnya. Ya. Faha huwa Umar yuqsimu amwalan fa yu'ti ibna Umar wa yu'ti Usamata ibna Zaidin akthar min ibni Umar. Suatu ketika, ya, Umar membagi-bagikan harta. Kemudian diberilah Abdullah bin Umar, demikian juga diberi Usamah bin Zaid. Akan tetapi pemberian kepada Usamah bin Zaid ketika itu akthar, lebih banyak min ibni Umar daripada yang diberikan kepada Ibnu Umar. Fa yastafsiru Ibnu Umar min abihi, limadha a'taita Usamata akthar minni wa lam yusbiquni bi mashhadin fil Islam. Kemudian Abdullah bin Umar pun meminta penjelasan kepada bapaknya. Wahai ayahku, kenapa engkau memberikan Usamah bagian yang lebih banyak daripadaku? Padahal dia tidaklah mengungguliku, ya, dalam satu perang pun dalam Islam. Ya, artinya tidak ada satu keunggulan pun pada diri Usamah, ya, terhadap diriku, tapi kenapa kok bagiannya dia lebih banyak? Fatara bima yajibu Umar. Bima yujibu Umar. Maka coba Anda perhatikan apa jawaban dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Perhatikan ini apa jawaban Umar. Ya, akhraja Ibnu Sa'din fit Tabaqat, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad, bisnadin sahihin li ghairihi, dengan sanad yang sahih li ghairihi, dari Zaid bin Aslam. Qala ana Umar bin Khattab faddala al-muhajirin al-awwalin wa a'ta abna'ahum duna dhalik. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan pembagian kepada kaum muhajirin awalin, pemberian, dan juga memberikan kepada anaknya, hanya saja pemberian kepada anaknya itu lebih sedikit daripada pemberian kepada kaum muhajirin al-awalin. Baik. Wa faddala Usamah bin Zaid ala Abdullah ibni Umar. Demikian juga dia melebihkan pembagian kepada Usamah bin Zaid daripada pembagian kepada anaknya Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Umar, faqala li rajulun faddala 'alaika amirul mu'minin man laisa bi aqdamin minka sinnan wala afdalu minka hijratan. Kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan kepada bapaknya, ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Amirul Mukminin, ya, telah melebihkan, ya, melebihkan orang lain di atas dirimu. Artinya ada yang dilebihkan, ya, daripadamu. padahal dia laisa, ya, man laisa bi aqdami minka. Padahal dia bukan orang yang lebih duluan masuk Islamnya daripadamu. Laisa bi aqdami minka sinan, yang usianya itu tidaklah lebih tua daripadamu, tidaklah lebih senior daripadamu. Demikian juga hijrahnya tidak lebih baik daripadamu. Wala syahida minal masyahid ma lam tashhad, dan dia juga tidaklah mengikuti peperangan yang belum engkau ikuti. Jadi sama kedudukannya, hanya saja kenapa ini, ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kenapa kok dilebihkan? Ya. Qala Abdullah wa kalimatuhu faqultu ya amirul mu'minin faddalta alayya man laysa huwa bi aqdam minni sinnan wal afdalu minni hijratan. Maka kemudian aku sampaikan ini kepada Amirul Mukminin, kepada bapaknya. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah melebihkan atas diriku seseorang yang tidak lebih senior daripadaku dan tidaklah lebih afdol daripadaku dalam hijrahnya. Demikian juga dia tidak mengikuti pertempuran yang aku ikuti. Artinya tidak ada yang melebihi, ya, tidak ada yang melebihi diriku. Dia tidak melebihi diriku sama sekali. Maka Umar mengatakan, "Waman huwa?" Siapa orang yang kau bilang itu? Qultu Usamah bin Zaid. Ya, aku katakan bahwa yang kau berikan lebih itu adalah Usamah bin Zaid. Ya. Shadaqta li amrillah fa'altu dzalika li anna Zaid bin Harithah kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdullah bin Umar, falidzalika fa'alt. Ya. Kemudian Umar menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa dia memberikan harta lebih kepada Usamah bin Zaid. Kata dia, engkau benar, aku melakukan hal yang demikian karena sesungguhnya Zaid bin Harithah ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Falidzalika fa'alt. Oleh karena itulah aku melakukannya. Kenapa dia memberikan lebih kepada Usamah bin Zaid? Karena bapaknya Usamah, yakni Zaid, ini sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan, ada nilai tambah, ya, ada value yang lebih pada diri Usamah bin Zaid yang tidak kau miliki wahai Abdullah bin Umar. Ya. Jadi walaupun dia sangat cinta kepada anaknya, walaupun dia mengunggulkan anaknya, ya, tapi tetap dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih didahulukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid bin Harithah, maka anaknya Usamah bin Zaid diberikan lebih oleh Umar. Ya. Jadi kecintaan kepada Rasul lebih didahulukan daripada kecintaan kepada sang anak. Fa hakadha ta'allama Umar radhiyallahu anhu ta'allama annal mahabbata la tutghi 'alal 'adli. Ya. Demikianlah yang didapatkan, ilmu yang didapatkan oleh Umar dari Rasulullah, ya, dia mengetahui bahwa kecintaan tidaklah kemudian membuat kita melanggar keadilan, melanggar prinsip keadilan. Fadzalika falyakun al-abna la tudghi mahabbatuhum li abnaihim 'alal adli baina abnaihim wa abnail akharin. Oleh karena itulah para bapak, jangan sampai kecintaan mereka kepada anak-anaknya membuat mereka, ya, melanggar prinsip keadilan, baik itu antara anak-anak mereka sendiri, demikian juga antara mereka dengan anak-anak orang lain. Ya, artinya kalau misalnya berkelahi, ya, misalnya berkelahi, ada anak kita berkelahi dengan anak orang lain, maka keadilan ini harus didahulukan. Jangan kemudian, oh ini anak saya, maka anak kita yang kita bela, padahal anak kita zalim. Padahal anak kita salah. Ya, banyak orang tua yang seperti itu. Ya, dia karena kecintaan kepada anaknya, ya, dia kemudian membela secara lebih buta. Ya, dia pikir kalau cintaan itu harus diwujudkan dengan pembelaan, padahal anaknya salah. Ya, ini juga yang terjadi di banyak sekolah-sekolah, ya. Pokoknya anak saya itu yang paling baik, anak saya itu enggak nakal, anak saya demikian dan demikian. Bahkan ketika seorang anak, ya, ada konflik dengan gurunya, anak yang dibela-bela mati-matian. Padahal gurunya ini, masya Allah, ya, gurunya ini ingin mendidik sang anak. Tapi lihat bagaimana orang tua. Kadang-kadang kecintaan dia kepada sang anak membuat dia tidak mau terima, ya, laporan dari orang lain. Ya. Jika anaknya yang salah, anak yang nakal, ya, kemudian ada orang yang membalas kenakalan anak tersebut, ya, anaknya dibela-bela. Ini sesungguhnya menjerumuskan anak, ya. Ini sesungguhnya perbuatan menjerumuskan anak. Ya, ini yang diajarkan oleh Umar, bahwa kecintaan kita kepada anak tidak kemudian menghalangi kita bersikap tegas kepada mereka. Qala la tudghi mahabbatuhum li abnaihim ala iqamati hududillahi azza wajal. Kecintaan mereka kepada anak-anak mereka tidak kemudian mencegah, ya, penegakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. La tudhi mahabbatuhum li abnaihim ala iqamati faraidillahi azza wajal. Demikian juga jangan sampai kecintaan mereka kepada anak-anak mereka ya membuat mereka melalaikan penegakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ina idin hina ta'atil mahabbah ammatil balwa ina tagatil mahabbah ammatil balwa wa halatil fitnah. Kalau dia tidak memperhatikan hal ini, kalau cintanya itu berlebihan, maka akan tersebarlah musibah dan tersebar pula fitnah. Ya. Jadi kalau misalnya anak itu selalu disayang-sayang ya. Kemudian apa nek cara Jawa ne dialem-alem padahal dia salah, dibela-bela padahal dia salah, maka ini akan menyebabkan munculnya bencana. Ya. Baik itu kepada sang anak sendiri atau kepada orang lain atau bahkan kepada bapak dan ibunya. Waqad qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalakum wa auladukum fitnah." Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian ini merupakan ujian bagi kalian. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh-musuh bagi kalian, maka waspadalah kalian. Maksudnya musuh-musuh di sini artinya mereka menjerumuskan kalian pada keburukan, mereka menjerumuskan kalian kepada kemaksiatan, sehingga mereka seakan-akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, maka hendaknya kalian mewaspadai mereka. Ya, waspada kepada anak dan istri. Ya, jangan sampai kemudian menjerumuskannya pada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian beliau beri kasus contoh fakta yang terjadi, ya. Beliau memperhatikan sebuah fenomena yang terjadi di sebagian kampus. Ya, di mana dosen-dosen yang anaknya juga kuliah di sana, ada sebagian dosen-dosen yang anaknya kuliah di sana, ya diberi perhatian lebih, kemudian diberi fasilitas yang lebih, diupayakan bagaimana agar nilainya terdongkrak, agar apa? Agar nanti bisa menggantikan bapaknya untuk jadi dosen juga di kampus yang sama. Ini contoh kasus saja, ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ada sebagian kampus ya, dosen-dosennya itu selalu mengunggulkan anaknya. Padahal ada orang yang lebih berhak daripada anaknya tadi. Ada yang lebih cerdas, ada yang lebih pintar. Tapi dia berupaya bagaimana agar anak-anaknya inilah yang kemudian jadi dosen di sana. Padahal yang lain yang lebih berpotensi lebih banyak. Ya, ini gak boleh ya. Kata beliau, ini ngambil hak orang. Ya. Fa'ina hadha tasarruf min tasarrufatil mudarrisin wa asatidatil jami'at alladzina yabkhasuna at-tulab huquqahum wa yusaddiruna abna'ahum da'iman al-awail wa hum la yastahiquna dhalik. Maka coba perhatikan apa yang dilakukan oleh sebagian guru dan sebagian dosen-dosen di kampus-kampus yang mereka menzalimi para mahasiswa, yang mengambil hak para mahasiswa karena selalu memprioritaskan anaknya. Wahum la yastahiquna dzalik, padahal anaknya itu sangat tidak berhak ya terhadap posisi tersebut. Qala ustadzun fil jami'ah yuridu liwaladihi an yakuna mu'idan biha wa ustadzan biha. Ada seorang dosen di suatu kampus yang dia menginginkan agar anaknya menjadi asisten dosen terlebih dahulu agar dia bisa menjadi dosen di kampus tersebut. Ya. Falyakun fi dzalika indahu ma huwa ka'in wal yakun an yadhlima tullab al-akhirin. Maka dia melakukan berbagai usaha akan tetapi dia mendzalimi para mahasiswa lainnya. Ya. Liyakuna an yujamila zumala bi raf'i darajati abnaihim. Dia berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan teman-teman dosennya yang lain agar nilai anaknya tersebut menjadi bagus, untuk menaikkan nilai anaknya. liyakuna bi an yursyi zumala'ahu minal asatidza wa yuhdilahumul hadaya. Dia berusaha menjogok teman-temannya sesama dosen, memberikan hadiah kepada mereka. Liyakuna indahu ma yakunu muqabilu an yukhrija waladahu mu'idan bil jami'ah. Dia melakukan ini semua dengan tujuan agar nanti begitu anaknya lulus bisa langsung menjadi asisten dosen. Ini tingkatan dosen yang paling rendah, ya. Dan tentu itu dipilih dari orang-orang yang terbaik. Ya, kalau orang-orang yang terbaik ada sekian banyak orang yang memiliki nilai yang baik, maka dipilih yang terbaik untuk menempati posisi tersebut. Tapi dosen yang satu ini, dia berusaha agar anaknya lah yang menempati posisi tadi. Wala yadril miskin fi ayyi dhalika khair. Tidakkah dia sadar bahwa ini bukanlah kebaikan sama sekali? Wala yadri ma huwal aqrab ila Allah wal anfa fi darain. Tidakkah dia menyadari ya apa yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat ya bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat? Walakin alaihi an yadriya yaqinian anna ay wa ayya'lama tamaman annal khaira fil adl. Yang harusnya dia sadari dengan yakin, dengan penuh keyakinan, dengan kesempurnaan ilmu bahwa kebaikan itu terdapat dalam keadilan. Wa anna syarra fi dzulmil ibad, dan keburukan itu akan didapati dari menzalimi ya sesama hamba. Allah berfirman, wala tabkhasun nas asyiahum wala ta'thau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian merugikan hak-hak manusia dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi ini dalam keadaan membuat kerusakan. Enggak boleh yang seperti itu. Ya, kalau memang anak kita memang punya potensi dan dia memang lebih dari yang lain lalu dia jadi dosen di sana, enggak jadi masalah. Tapi yang Anda lakukan di sini, Anda berusaha bagaimana agar nilai-nilainya baik. Ya, dengan membujuk teman-teman Anda, memberikan hadiah kepada mereka sehingga selalu memberikan peringkat yang baik kepada anak Anda. Sehingga dia menjadi dosen di sana. Padahal ada orang-orang yang lebih potensial yang juga menginginkan menjadi dosen, terhalangi karena sikap Anda kepada anak-anak Anda. Ya. Maka ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Kecintaan Anda tidak kemudian menjadi legitimasi bagi Anda untuk melakukan manipulasi. Ya. Kecintaan Anda kepada anak tidak kemudian menjadi legitimasi bagi Anda untuk apa? Melakukan manipulasi semacam ini. Ya, dan terjadi di sebagian kampus. Ya, asal dia jadi anak dosen di kampus tersebut. Ya, walaupun nilainya jelek, ya sudah ada jatah-jatahnya. Sudah ada jatah-jatahnya. Yang padahal ada anak-anak lain, ya, mungkin yang anak-anak orang susah yang dia tidak bisa kuliah di kampus swasta, bisanya di kampus negeri, ya, mendapatkan beasiswa. Terkadang masalah beasiswa juga. Ada anak-anak orang kaya, tapi karena bapaknya punya koneksi, dia mendapatkan beasiswa. Padahal di sana ada orang-orang yang kurang mampu, yang lebih berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, ini hati-hati, kita berbuat tidak adil ya, kita mengambil hak orang lain. Misalnya ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan, tapi karena kita melakukan manipulasi, anak kita yang dapat. Mereka tergeser dari haknya. Ini kezaliman. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan kezaliman. Wali ya'lam hadzal ustad annahu albasa waladahu thauban min thiyabiz zur. Dan hendaknya dosen ini menyadari bahwa dia telah mengenakan pakaian kepalsuan, pakaian kedustaan kepada anaknya. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam almutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thaubiz zur. Ya, orang yang berpura-pura mendapatkan sesuatu yang bukan merupakan haknya, ini seperti orang yang memakai dua pakaian kepalsuan. Itu bukan hakmu, ya. Ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan ini. Tapi karena kamu punya koneksi dengan bapakmu punya koneksi dengan dosen-dosen yang lain, kamu yang menempati posisi tersebut. Ya, engkau telah memakai pakaian kepalsuan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini contoh kasus kata beliau. Ya, di suatu kampus. Ini anak dosen memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi dosen di kampus tersebut. Kalau dia objektif, memang anaknya pintar, memang lebih daripada yang lain, ya jadi masalah. Ya. Enggak kemudian anak dosen enggak boleh jadi dosen juga. Salah juga ini, ekstrim juga. Kalau memang anak kita punya potensi ya dan dia berkompetisi dengan elegan, berkompetisi dengan baik tanpa adanya manipulasi dari orang tuanya, kemudian dia menang atau dia unggul, dia lolos, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia di bawah standar, tapi karena itu tadi kedekatan, ya, apalagi kalau dia di bawah standar jadi dosen ya, apa yang akan diajarkan nanti kepada murid-muridnya? Ya. Saya pernah dulu dapat kasus, ya, ini memang kejadian betul ya, ada kekosongan guru bahasa Inggris di sekolah kami. Kemudian kepala sekolah ini memasukkan keponakannya yang sebenarnya tidak punya kompetensi sama sekali mengajarkan bahasa Inggris. Mungkin juga nggak punya kompetensi sama sekali untuk mengajarkan pelajaran apapun. Ya, tidak punya kompetensi untuk menjadi seorang guru. Tapi karena dia butuh pekerjaan oleh mamangnya ini, oleh amangnya ini, kemudian dijadikan guru bahasa Inggris. Setiap kali kita belajar bahasa Inggris, nggak ada faedah sama sekali yang kita dapatkan. Dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Menderita sekali, murid-murid yang pengen belajar tuh menderita. Setiap kali dia masuk, nggak ada faedah sama sekali. Cuma duduk luntang-lantung sambil ngerokok. Kedoliman. Ya? Maka ini justru dia telah menjerumuskan. Ya, melakukan penjerumusan dan kedoliman. Melakukan kedoliman kepada yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, wandur, kita selesaikan ini tinggal sedikit. Wandur ila tasarrufi Abi Musa, kadzalik yatruku tashmiyata ibnahu lama atasha falam yahmadillah. Demikian juga Abu Musa al-Ash'ari tidak mau mendoakan anaknya yang sedang bersin ketika anaknya itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini sudah berlalu pembahasannya. Abu Musa al-Ash'ari ketika ada dua orang yang bersin di hadapan beliau, yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak mengucapkan, dan yang tidak mengucapkan ini adalah anaknya. Maka Abu Musa al-Ash'ari mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah walaupun itu bukan anaknya, sedangkan anak kandungnya sendiri yang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak dia doakan. Kemudian anaknya ini mengadu kepada ibunya, "Bu, tadi bapak ketika saya bersin saya nggak didoakan, sementara ada yang lain yang bersin didoakan oleh bapak." Maka dijelaskan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya, saya mendengar Nabi SAW ya mengatakan, "Idza athasa ahadukum fahamidallah fasyamituhu." Kalau kalian mendengar ada orang yang bersin ya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakan dia. Fa in lam yahmadillah fala tusyammitu. Kalau dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian doakan. Ya, menegakkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan oleh Abu Musa Asy'ari daripada kecintaan beliau kepada sang anak. Wa hadza Siddiq Abu Bakar ya'rifu qadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa faddala qarabata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat menyadari kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengutamakan karib kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la qarabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Ya. Beliau mengatakan, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, karib kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lebih aku cintai untuk aku sambung hubungan silaturahim dengan mereka daripada dengan karib kerabatku sendiri." Baik, ya, maksudnya di sini adalah Abu Bakar menjadikan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi prioritas. Baik. Demikianlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menggabungkan antara cinta dan sikap tegas dan adil kepada anak-anak kita. Jangan kemudian karena kecintaan kita kepada anak, ya, kita kemudian bersikap tidak adil kepada mereka, dan jangan pula kecintaan kita kepada anak menyebabkan kita mendolimi orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah bahasan yang sangat bagus dihidangkan ke hadapan kita oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, ya, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat yang sangat berharga bagi para orang tua. Carilah selalu ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dalam masalah yang sepele, ya, masalah mendidik anak. Selama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya dalam mendidik anak-anak kita, insyaallah ini akan menjadi sumber keberkahan bagi kita dan anak-anak kita. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya di grup, kami persilahkan. Ya, kalau yang ingin bertanya lewat Facebook, silakan lewat komentar ya. Namun kajiannya sampai di sini. Ya, nanti kita jawab di kolom komentar. Baik. Ya, tafadhalna. Ya, silakan.